Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil adil azim. Ikhwanu fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah menciptakan kita semua di muka bumi ini, melainkan pasti ada hal-hal yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada kita semua. Dan demikian pula ada hal-hal yang di situ kita dilarang untuk melakukan dan mengamalkannya. Sehingga banyak sekali kita dapati, baik di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, adanya perintah-perintah yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada kita semua dengan tujuan agar kita melaksanakan perintah tersebut. Dan demikian pula di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, terdapat pula adanya larangan-larangan, yang mana dengan larangan ini Allah inginkan dan Allah tujukan untuk kebaikan serta kemaslahatan yang ada pada diri kita semua. Salah satu di antara larangan-larangan yang merupakan wasiat terpenting dan perlu untuk kita selalu mengingatnya dan kita jadikan sebagai bekal ketika kita hidup di dunia ini adalah sebagaimana yang dijelaskan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala anhu, yang mana kata beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal innallaha harrama alaikum uququl ummahat wa wa'dul banat wa man'a wahat wa kariha lakum qila wa qal wa kasratus su'al wa idha'atul mal. Ini untuk santri harus hafal seperti ini. Hadis penting ini. Santri banyak kan? Iya. Dari kelas berapa sampai kelas berapa ini? Kelas 1 sampai kelas 6. Nah, ini hafalkan ya. Hadis Mughirah bin Syu'bah. Karena ini penting. Hadis Mughirah bin Syu'bah ini bisa jadi bekal kalian nanti. Bukan nanti, mulai dari sekarang. Kalau kalian nanti sudah hafalkan, nanti sudah tahu apa isinya, penting ini untuk dipelajari. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala haramkan pada diri kalian uququl ummahat, berbuat durhaka kepada ibu-ibu kalian. Wa wa'dul banat, membunuh anak-anak wanita. Ini terjemahannya saja yang kita sebutkan. Adapun penjelasannya mungkin cuma satu saja yang nanti di dalam pembahasan ini. Waktunya enggak banyak, katanya nanti enggak dapat makan nanti. Naam. Dan demikian pula man al-wahhat. Makna man al-wahhat, man'a, maknanya di sini mencegah orang lain untuk mendapatkan manfaat. Baik manfaat dari dirinya sendiri, orang yang mencegah ini tadi, ataupun orang lainnya akan memberikan orang lain manfaat. Dia cegah. Oh jangan, gak boleh. Seperti itu. Wahad, dalam keadaan dia menuntut. Dalam keadaan dia menuntut agar dirinya diberi. Orang lain tidak boleh diberi, tapi dia harus diberi. Ini maknanya man'ul wahad. Ya, sekilas saja nanti. Penjelasannya, the to be continue katanya ya. Ya bukan the end, tapi berlanjut kapan-kapan insyaAllah. Naam. Wa karihalakum kila waqal. Allah subhanahu wa ta'ala juga haramkan pada kita apa yang namanya perbuatan katanya dan katanya. Ini lagi ngetren ini. Apalagi zaman-zaman fitnah saat sekarang ini. Suka kopas, kopas. Kopas itu sama dengan katanya-katanya. Hati-hati makanya. Ya. Kopi. Bukan kopi, bukan kopi hitam, bukan ya. Nanti Pak apa namanya? Susah nanti. Ya. Kopas, copy paste. Dapat berita di WhatsApp, dapat berita di internet, ya, Twitter, Facebook dan lain sebagainya, langsung dikopas, copy paste. Langsung disebarluaskan. Tanpa adanya cross-check katanya dan katanya saja masuk dalam kategori ini. Kariha maknanya di sini bukan maksudnya makruh. Tapi kariha yang diinginkan di sini maknanya adalah haram. Ya. Haram. Bukan hanya sebatas makruh. Tapi sama dengan apa yang disebutkan dalam ucapan Rasulullah yang sebelumnya, harama alaikum, harama alaikum, maknanya sama dengan karya lakum ini tadi. Dan demikian pula wakas suratus soal, Allah juga haramkan pada kita banyak bertanya. Ya, masuk dalam kategori di sini dua penafsiran, nanti akan kita bawakan pada kesempatan yang lain. Maknanya di sini bisa jadi maknanya adalah banyak bertanya dengan suatu hal yang sudah jelas tapi masih ditanyakan, ya. Atau maknanya di sini adalah kasratus sa'il atau masalah, terlalu banyak meminta-minta harta dalam keadaan dia mampu, dia punya tenaga, kekuatan, punya kemampuan untuk berusaha, tapi dia lebih pilih untuk meminta-minta, menengadahkan tangannya pada orang lain, minta harta dari orang lain dengan cara yang seperti ini. Ini termasuk perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian pula kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala membenci dan Allah haramkan hal yang demikian itu kepada kita adalah perbuatan idha'atul mal, menyia-nyiakan harta, membuang-buang harta, baik membiayakan harta dalam bentuk tabdzir, dia melakukan perbuatan mubadzir, membuang-buang hartanya begitu saja dalam perkara-perkara yang mubah, atau bahkan yang lebih parah daripada itu, maknanya di sini adalah idha'atul mal, dia sia-siakan hartanya dengan dia menggunakan hartanya tersebut untuk perkara-perkara kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, perkara-perkara yang Allah haramkan, masuk dalam pembahasan yang disebutkan di dalam hadis ini. Ikhwanu fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan membawakan penjelasan yang disampaikan oleh Syekh Shalih bin Utsaimin di dalam kitab Ittihaful Iqram bi syarh Kitabul Jami' fil Akhlaqi wal Adab min Bulughil Maram. Itu kitab yang dikarang oleh Asy-Syaikh Shalih bin Fauzan hafizallahu taala, membawakan syarah tentang hadis ini. Satu petik ucapan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Itu pun kalau cukup waktunya. Mudah-mudahan cukup. Kata beliau di sini, qala hafizallahu ta'ala, dzakara fi hadzal hadis sittata asya. Disebutkan di dalam hadis ini tentang 6 perkara. Annaha muharramatun wa makruhah. Bahwasanya 6 perkara ini adalah perkara yang Allah haramkan dan Allah benci perbuatan tersebut. Yang mana yang pertama yang disebutkan di situ adalah al-awwal al-ula uququl ummahat. Allah haramkan kepada kita berbuat durhaka kepada ibu-ibu kita. Wal muradu bihi ma'siyatul ummahat. Dan yang dimaksud dalam uququl ummahat di sini adalah berbuat kemaksiatan, membangkang, durhaka kepada ibu-ibu. Li'annal walidaini aqrabul aqarib. Karena yang namanya kedua orang tua adalah karib kerabat yang paling dekat. Kenapa demikian? Karena merekalah yang telah mengadakan kita melalui apa yang telah Allah ciptakan, telah takdirkan kita dilahirkan melalui mereka. Ibu kita yang telah melahirkan kita. Sehingga layak bagi mereka untuk mendapatkan pemuliaan. Memuliakan orang tua kita tersebut. Fasilatuhum akidus silah. Maka menyambung silaturahmi, menyambung kebaikan atau berbuat kebaikan kepada mereka adalah perkara yang paling ditekankan. Berbuat kebaikan kepada mereka adalah merupakan perkara yang paling ditekankan. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kalian kepada Allah dan janganlah kalian berbuat syirik kepadanya dengan sesuatu apapun. Wal bil walidaini ihsana. Kemudian kepada kedua orang tua kalian hendaknya kalian berbuat baik, berbakti kepadanya, menyambung silaturahminya, bukan memutusnya. Wabidil qurba, dan demikian pula kalian sambung, kalian berbuat baik kepada orang-orang yang termasuk dalam kategori dzil qurba, orang yang karib kerabat kalian. Fayabda'ul insanu bil walidain. Maka dimulai di sini kita diperintahkan untuk berbuat bakti kita kepada kedua orang tua. Bil ihsani ilaihim, dengan cara kita berbuat baik kepada mereka. Bil infaqi alaihima, dengan memberikan mereka nafkah. Secara khusus kita-kita yang memiliki kemampuan finansial, ekonomi yang cukup, ketika orang tua kita memerlukan kita, jangan kalkulasi, jangan hitung-hitungan. Apalagi itu kaitannya kalau dengan ibu kita sendiri. Ya. Ini perhatikan hal yang demikian ini. Warahmati bihima, berbuat kasih sayang kepada keduanya, bukan menyakitinya. Ya. Menyakiti ini dalam segala bidang, dalam segala keadaan, menyakiti secara langsung ataupun secara tidak langsung. Secara langsung dalam bentuk perbuatan yang dilakukan oleh si anak kepada kedua orang tuanya. Ucapan yang diucapkan oleh anak kepada kedua orang tuanya, dia sakiti orang tuanya dalam bentuk ucapannya. Satu contoh, ada orang, seorang anak berkata kepada orang tuanya, Abi ini tahu apa? Ini ucapan ya. Abi ini tahu apa? Ini sepintas. Ucapan seperti ini seakan-akan suatu hal yang biasa dianggap. Ya. Apalagi ini anak-anak kita nih harus perhatikan ini. Yang di pondok diajarkan mereka adab dalam berbicara kepada orang tuanya. Jangan sampai keluar ucapannya yang seperti ini. Abi tahu apa? Subhanallah. Kita sebagai orang tua, kalau yang meresapi ucapan ini, paham grammar bahasa Indonesia, maknanya apa di situ? Abi itu bodoh. Soalnya, menyakiti hati orang tua tidak ini? Menyakiti. Bukan justru malah berbuat kasih sayang, bukan justru malah menyasihi orang tuanya. Tapi karena perbuatan, ucapan ini dia menyakiti secara tidak langsung pada orang tuanya. Abi tahu apa? Ya mungkin abinya memang enggak tahu. Abinya kurang paham tentang ilmu. Mungkin dia banyak berilmu. Tapi tidak selayaknya seorang anak kemudian dia berbuat dengan dia mengucapkan ucapan kotor kepada orang tuanya dengan ucapan yang seperti ini. Ini hati-hati. Kita juga sebagai seorang guru tanamkan, apalagi kalau kita orang Jawa, ya. Jawa itu bahasanya yang halus. Ya, Pak, nggih. Ya. Ini kalau bisa ada belajar bahasa Jawa itu. Bahasa Jawa itu antara anak sama orang tua saja sudah beda bahasanya. Enggak pakai kue-kue. Kalau sama orang Jawa bilang kue-kue, nggih, saru. Nggih. Lah sebutan Pak Niko. Iya. Nah ini makanya di pondok ini harus ada pelajaran bahasa Jawa ini. Harusnya ini. Ya ada saat ya. Oh, Masya Allah. Alhamdulillah. Iya. Penting itu. Supaya anak itu juga ketika ngomong sama orang tua. Tahu adab. Tahu adab. Dan tidak keluar dari lisannya terhadap orang tuanya. Dengan lisan-lisan yang jelek. Ini dalam bentuk lisan. Ya. Lebih parah lagi kalau dia melakukan dalam bentuk perbuatan. Waliyadzubillah. Dan ini banyak terjadi. Yang mana mereka dengan santainya, dengan biasanya, anggap itu suatu hal yang enteng, suatu hal yang remeh. Mereka berbuat hal yang tidak baik kepada orang tuanya. Sampai pada tingkatan memenjarakan orang tuanya, itu biasa. Memperadilan orang tuanya biasa. Gara-gara tanah, gara-gara harta. Gara-gara sengketa masalah tanah, orang tua dikorbankan. Berbaktinya dia kepada orang tua, dia hilangkan. Na'udzubillahi min dzalik. Dan ini terjadi. Terjadi akan hal yang demikian ini, Aisyah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Qala, kata beliau, wal 'atfu 'alaihima, hendaknya kita berbuat lemah lembut pada mereka. Apalagi kalau orang tua kita itu sudah tua renta, lemah, ya. Yang namanya orang tua itu kan semakin grade-nya semakin tua itu ya sama seperti kita. Ya. Sama seperti kita ketika kita masih kecil, butuh perhatian. Ya. Butuh diperhatikan. Ya. Kalau ada orang tua yang sudah tua renta, orang tua kita yang sudah tua renta, ketika memanggil kita, jangan dianggap enteng, jangan dianggap remeh. Ya. Apalagi kalau udah di WA sama orang tuanya, nendile, nggak dijawab. Alasannya sibuk di kantor, alasannya sibuk karena urusan ini, karena urusan itu. Subhanallah. Urusan dunia engkau kedepankan dibandingkan urusan akhiratmu di hadapan orang tuamu. Apa ini? Bukan durhaka yang seperti ini. Padahal sewajib bagi kita untuk berlemah lembut kepada mereka. Alut. Orang tua SMS, le. Jawab, nje. Wonten napa, Pak? Manten daun apa? Gini kile kula butuh. Siap. Bila perlu izin, izin. Ada tugas, sampaikan siapapun dia, bagaimanapun kedudukannya, sampaikan kepada orang yang di atasnya. Maaf Pak, ini saya harus butuh. Orang tua saya begini, orang tua saya begitu. Ini anak yang berbakti kepada orang tua yang seperti ini. Ini ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Wal kalamu tayyib. Dan juga wajib bagi kita untuk berucap dengan ucapan yang baik. Ucapan-ucapan yang baik. Ucapan yang lemah lembut. Ucapan yang baik. Perbuatan yang lemah lembut. Perbuatan yang baik. Yang kita berikan kepada orang tua. Jadi anak itu harus peka. Bukan peka kalau kata orang Medan. Iya kan? Tahu bedanya Pak? Betul ngertas ya? Peka itu bahasa Indonesia. Kalau peka itu bahasa Medan. Mana orang Medan tadi di sini nih? Ah, itu. Oh, no. Peka itu apa sih nih? Tuli. Nah. Jadi anak itu harus peka. Orang tua saja ketika sudah mengomong satu ucapan, itu kita harus peka. Apa maksudnya? Apa yang diinginkan? Harus segera ditunaikan. Ini ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Seorang anak hendaknya memperhatikan hal yang demikian ini. Secara khusus kalau itu kaitannya dengan ibu kita. Karena ini yang nanti akan disampaikan oleh beliau. Hukukul ummahat. Ini selalu banyak dan sering sekali terjadi. Pada masa-masa sekarang ini. Secara khusus. Orang yang berbuat durhaka kepada ibunya. Na'udzubillah min dzalik. Wa adami isa'atihi ilaihi ya ilaihima. Dan tidak berbuat kejelekan kepada keduanya. Lianna haqqal walidain ya'ti ba'da haqqillahi subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Kenapa paling ditekankan hal yang demikian ini? Kenapa selalu kalau kita lihat di dalam ayat Al-Quran itu pasti itu ada di situ. Yang namanya birrul walidain itu dikedepankan dibandingkan yang lain-lainnya. Kata beliau, karena yang namanya haqqul walidain, hak kedua orang tua itu datang, Allah turunkan perintahnya setelah hak Allah. Apa hak Allah? U'budullah. Beribadahlah kita kepada Allah. Setelah kita beribadah kepada Allah, masih kurang. Yaitu dengan apa? Yang kedua, hak yang kedua yang harus kita perhatikan di sini dan harus kita tunaikan. Yaitu apa? Wabil walidaini ihsana. Berbakti kepada kedua orang tua. Berbuat kebaikan kepada kedua orang tua. Inna ikhwan fiddin rahiman wa rahmatullah. Qala, kata beliau di sini, li'anna haq wa dhaknam wa uququl walidaini min a'zami kabairi dunub. Dan yang namanya berbuat durhaka kepada kedua orang tua merupakan dosa besar yang paling besar. Sebagaimana hak birrul walidain, hak untuk kita berbakti kepada kedua orang tua, ini datang setelah beribadahnya kita, perintah Allah untuk kita beribadah kepadanya. Demikian pula yang namanya berbuat durhaka kepada kedua orang tua merupakan dosa besar yang paling besar setelah apa? Setelah kita berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak terjadi hal yang seperti ini. Bahkan seakan-akan suatu hal yang biasa. Ngomong kasar, ngomong kotor, ngomong jelek, bahkan berbuat kasar, berbuat kotor, berbuat jelek kepada kedua orang tuanya. Ini sering terjadi. di masa-masa saat sekarang ini. Na'udzubillah min dzalik. Qala, kemudian kata beliau, wa dzakara al-um bidzat li'anna haqqaha a'dham. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di dalam hadis ini secara khusus dengan menyebutkan perintah kita untuk menjauhi perbuatan durhaka kepada ibu-ibu kita. Li'anna haqqaha a'dham, karena hak berbaktinya kita kepada kedua orang, kepada ibu kita itu lebih besar dan lebih prioritas, lebih utama dibandingkan yang lainnya. Nanti akan disebutkan oleh beliau dalilnya di sini. Kenapa kok hak untuk kita berbakti kepada ibu itu lebih utama dibandingkan yang kita berbakti kepada abi kita, bapak kita? Walaupun diperintahkan kita memang berbakti kepada orang, kepada abi kita, kepada bapak kita, tapi yang paling atas, yang paling diprioritaskan adalah ibu kita yang pertama. Nanti akan disebutkan oleh beliau dalilnya. Wa illa fal walid aidan lahu haq. Kalau tidak demikian, maka bapak pun juga membeli hak untuk dia di untuk kita itu berbakti kepadanya. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa bil walidaini ihsana, sebagaimana disebutkan tadi dalam ayat surat An-Nisa ayat ke-36. Walakin, akan tetapi kata beliau, dzakaral um huna wahdaha li'akidiyatil haqqiha, disebutkan di sini di dalam hadis ini tentang pelarangan secara khusus berbuat durhaka kepada ibu, karena memang hak ibu ini paling ditekankan. Li'annahu lamma su'ila man abar, karena tambah lagi kata beliau, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, pernah suatu hari ditanya oleh seseorang yang mana dia berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, alaman abar, kepada siapa yang aku, yang paling aku ditekankan untuk berbakti kepadanya, siapakah orang yang paling aku diperintahkan untuk berbakti kepadanya? Maka jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ummuk, ibumu. Yang pertama. Ditanya lagi, siapa lagi ya Rasulullah? Man ya Rasulullah? Qala ummuk, ibumu. Siapa lagi wahai Rasulullah? Qala ummuk, ibumu. Tiga kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan ucapan ini. Ummuk, ummuk, ummuk. Orang yang paling diperintahkan engkau untuk berbakti kepadanya adalah ibumu, ibumu, ibumu. Tiga kali. Kemudian setelah yang keempatnya, summaman, kemudian siapa lagi wahai Rasulullah? Maka setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, abak, baru bapakmu. Subhanallah. Ini perhatikan ini. Betapa besarnya kedudukan seorang ibu di hadapan anaknya, di mata anaknya. Qala, kemudian kata beliau, fa fi al-marrah ar-rabi'ah qala abak, pada keempat, pertanyaan yang keempat kalinya, barulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya yang berhak untuk engkau berbakti kepadanya adalah bapakmu. Li'annal umma qasat minat ta'bi wal masyaqqah. Mungkin ada pertanyaan, kenapa Ustaz, kok bisa ibu itu paling ditekankan kita untuk berbakti kepadanya? Catat ini yang terpenting. Kata beliau, li'anal umma qasad minat tabi wal masyakkah aksar minal walid. Karena yang namanya ibu itu lebih banyak mendapati adanya kesusahan dan kepayahan tatkala dia mendidik anaknya dibandingkan bapaknya. Mau perbandingan? Disebutkan oleh beliau di sini. Perbandingan antara ibu dan bapak. Ya. Sekali lagi bukan maksudnya di situ kemudian kita kata, oh berarti boleh berbuat durhaka kepada bapak. Ya ini pemahaman yang salah juga kalau yang seperti ini. Tidak benar. Yang kita katakan yang lebih besar untuk kita itu berbuat bakti kepadanya, yang paling utama dan yang utama adalah ibu. Kemudian setelah itu baru bapak. Bukan maksudnya tidak, bukan maksudnya boleh. Tidak. Maksudnya boleh berbuat durhaka pada bapak? Tidak. Bukan itu maksudnya. Ayat tadi, wabil walidaini ihsana umum. Di sini kata beliau, bentuk perbandingan yang disebutkan oleh beliau, qasat alhamlu wa ma fiha minal masyak min masyakkati wa ta'arridi lil amrad. Yang pertama, yang namanya ibu itu sudah menghadapi kesusahan, kepayahan, keletihan ketika dia sedang apa? Hamil. Apa hamil? Sedang mengandung diri kita. Mulai dari trimester pertama. Ya. Apalagi kalau ibunya yang memang dasarnya ringkih. Orang tua kita yang ringkih. Ya, kita yang sudah jadi bapak ini udah paham insya Allah. Kalau udah trimester pertama, sudah uwe aja terus. Kan gitu. Mending kalau uwe, kadang nyium bau suaminya saja sudah moh. Benar ya? Benar sebutan gak pak? Nggih. Kan gitu. Itu menunjukkan bukan karena dia benci dengan kita. Karena memang saking susahnya dia ketika mengandung kita. Saking beratnya yang dia alami ketika itu. Mulai dari trimester pertama sudah terasa. Ya walaupun gak menutup kemungkinan. Ada juga yang ibu itu kayak. Apa namanya? Istilah kata orang Jawa itu. Kayak hamil meteng apa? Meteng sapi ya Pak. Istilahnya. Ya, ya ada istilah gitu Pak. Ya jadi. Ya mau trimester pertama, mau trimester kedua, mau sampai mau menjelang melahirkan, ya santai wae, enggak ada masalah. Enggak wae, ya maem yang banyak. Dahare ya kata ya. Niko, ada yang seperti itu. Tapi tetap dia kan merasakan. Mungkin kita melihat ngamil wae apa wae kayak sapi wae, ora ngerasa ki apa. Siapa yang bilang? Itu dia menahan. Walaupun dia tidak kita melihat secara kasat mata, enggak orangnya biasa-biasa, tapi itu dia menahan rasa sakit yang dia rasakan ketika dia dalam keadaan mengandung anaknya. Ini yang pertama, catat tuh, yang anak-anak itu, catat ya, biar kalian enggak berbuat jelek kepada uminya kalian ya. Dari mulai apa? Ketika uminya sedang apa hamil? Mengandung ya. Nah ditulis. Jadi nanti jangan uminya disasak kayak sansak. Ada yang kayak gitu. Wedi karo abine, masalahnya abine kejem, abine sangar. Akhirnya umi sing dadi sansak, umi sing dipukuli. Wah ini juga nggak boleh. Ingat itu. Yang pertama itu ibunya kalian yang telah mengandung diri kalian. Susah, berat. 9 bulan loh. Coba disebutkan oleh para ulama dalam pembahasan yang ini, diantaranya ulama yang lainnya menjelaskan betapa beratnya ya, sampai beliau memberikan perbandingan. Kalau kalian pengin merasakan bagaimana rasanya ibu yang sedang mengandung, coba. Mengandung itu biasanya anak paling berat berapa? 4 kilo ya. Ya, ada yang 5 kilo ada. Ya, bisa tanyakan Ustaz Aib itu nanti. Ada yang 5 kilo ada. Ya. Coba tiap hari kalian kantongi. Ini para ulama yang menyebutkan nih. Ada ulama yang menyebutkan seperti ini. Tiap hari coba kantongi batu yang seberatnya 4 kilo. Atau mulai dari 1 kilo dulu. 1 kilo terus nanti trimester selanjutnya 2 kilo, 3. Tiap hari. Bawa tidur. Bawa dari pagi sampai pagi lagi. Selama 9 bulan. Bagaimana rasanya? Begitulah yang dialami oleh orang tua kalian. Begitulah yang dialami oleh ibu kita. Maka dari itu apakah layak mereka untuk didurhakai? Ini baru permasalahan mengandung saja ini. Ya? Ya le ya. Baru permasalahan umiknya kita mengandung kita saja ini. Coba tanyakan pada diri kita, layak enggak ini ibu untuk didurhakai? Selama 9 bulan mengantongi kita di dalam perutnya. Ya. Belum lagi nanti kalau anaknya yang rewel ditendang-tendang perutnya. Kok iso Ustaz? Iya, tanya ada dokter enggak di sini, coba tanya. Kadang adanya itu nendang-nendang perutnya itu. Kalau udah aktif. Berat. Sehingga enggak layak kita berbuat durhaka kepada mereka. Besok atau nanti kalau ketemu Umi, tanya, "Iya, Mi, gitu, Mi." Iya, bukan iya lagi. Sangat iya, pasti dibilang Umi kalian seperti itu. Ini mulai dari yang pertama. Kalau Abi, ada gak mengandung kalian? Gak ada ya. Ada gak Abinya yang mengandung? Gak ada. Dipertanyakan kalau Abinya mengandung. Ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua kata beliau. Yang kedua. Wa qasat al-wiladah. Wama fiha minal khatr. Tambah lagi yang kedua, ibu itu merasakan sakitnya ketika dia melahirkan. Ya. Kalau abinya yang sering menemani uminya pasti akan merasa. Ya, ketika melahirkan biasanya kan bidannya suruh, "Pak, sini, Pak, sini, sini. Sini, nih, dilihat ini." Ditemani ibunya. Jangan dibiarkan melahirkan sendiri, biasanya begitu. Ya, kalau bidan-bidan apa seperti itu. Ya. Ketika dia ngejan. Ketika dia apa namanya? Ngejan untuk mengeluarkan kita, melahirkan kita di dalam perutnya itu sakitnya enggak bisa dibandingkan dengan apapun. Sehingga pernah suatu ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang satu amalan yang dia kerjakan ketika itu untuk orang tuanya. Perbuatan baktinya dia kepada kedua orang tua, kepada ibunya ketika itu. Yang dikisahkan di situ adalah ketika dia menggendong ibunya untuk berangkat umroh, dari A sampai Z dia gendong sampai dia berdoa dan lain sebagainya. Kemudian dia bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah bisa itu sebagai balasan dari kebaikan yang telah aku berikan atau yang telah diberikan oleh orang tua kepada orang tuaku kepadaku wahai Rasulullah. Apa jawaban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada sahabat ini? Padahal amalan besar loh, ya umroh. Bersama dengan orang tuanya dia gendong, sowak, tawaf, sa'i, ya. Dan seterusnya dari A sampai Z selesai dia kerjakan. Bersama dengan orang tuanya dalam keadaan dia menggendong orang tuanya. Berdoa kepada Allah. Maka jawaban Rasulullah SAW, la, tidak sedikit pun. Walaupun dengan satu hentakan nafas ibumu ketika dia melahirkan engkau. Coba bayangkan, hentakan napas, satu hentakan napas saja. Padahal ketika melahirkan itu berapa kali dia menghentakkan napasnya? Berkali-kali. Ya lah ya? Nah, tanya nanti ya. Nah, makanya gak boleh. Jangan sekali-kali kita berbuat durhaka kepada orang tua kita. Secara khusus kepada ibu kita. Apalagi kalau sampai ibunya nangis, uminya nangis. Delok anake di pondok ternyata bikin masalah, bikin melanggar peraturan. Umiknya sampai nangis, "Lih, piye iki, Lih?" Anake santai-santai, "Apa-apa, biasa nih." Ya Allah, itu jangan dianggap suatu hal yang biasa. Membuat orang tua nangis secara khusus, ibu kalian, kalian bikin nangis, itu dosa besar. Jangan dianggap enteng. Ya, jangan dianggap enteng. Dosa besar, yang mana dosanya itu grade-nya di atas, di bawah daripada perbuatan syirik. Syirik, kemudian di bawahnya itu durhaka kepada orang tua, durhaka kepada ibu. Ini kata beliau. Yang kedua, yang ketiga, tambah lagi kata beliau perbandingannya, waqasat ar-radha'ah wa tarbiyah wa ma fiha min al-mashaqqati wa ta'ab. Tambah lagi, ibu itu juga yang telah merasakan sakitnya, pahitnya, susahnya ketika menyusui kalian. Apalagi kalau misalkan baru lahir, kemudian susunya tidak keluar. Wah, itu sedihnya, minta ampun, itu namanya ibu itu. Ya, sampai nangis, bagaimana caranya? Pokoknya anak saya itu harus disusui. Ada yang disusui sama sapi enggak di sini? Ayo, siapa ini? Yang kecil-kecil ini. Ada enggak yang disusui sama sapi? Kamu disusui sapi enggak? Enggak? Benar? Lah, kalau besar kamu pas waktu kecil, kamu diminum susunya susu apa? Enggak tahu? Oh, enggak tahu. Susu ibu apa susu? Susu sapi. Nah, kalau susu sapi berarti disusui sama sapi ya. Nah, kalau susu ibu, berarti coba itu bayangkan susah umi itu ketika menyusui dan tidak tanggung-tanggung menyusui kalian itu selama berapa lama. Wa fisaluhu fi amain, kata Allah Subhanahu wa taala, kita disusui oleh ibu kita itu sampai dengan kita disapihnya selama 2 tahun. Enggak sanggung-tanggung. Iya, kalau 2 tahun, ada yang sampai 4 tahun masih juga nete, ya. Masih juga maaf-maaf nyusu sama uminya. Ya. Ada enggak? Ada. Kejadian banyak yang seperti ini. Coba bayangkan, begitu sayangnya ibu kita kepada diri kita. Kok teganya kemudian kita berbuat durhaka kepada mereka? Belum lagi dalam kondisi seperti itu, sakit anaknya, subhanallah, sampai nangis. Ya. Ibunya, uminya melihat kondisi anaknya sakit, panas badannya dan lain sebagainya. Belum lagi kalau ibunya sakit ketika memelihara kita. Ya, bukan hanya ketika disusui. Belum nanti kalau waktu awal-awal melahirkan kita yang waktunya itu enggak kayak orang kerja. Ya. Memelihara kita itu bukan kayak orang kerja. Pokoknya dari jam 8 sampai jam berapa kalau orang kerja? Jam 5 sudah selesai, setelah itu enggak nyusui kalian. Enggak, Mas. Enggak lihat waktu. Ibu itu dalam menyusui kita. Kadangkala kalau ibu itu sudah capek pun dia, sudah ngantuk-ngantuk pun dia, tengah malam kalian bangun nangis, dia juga tetap pasti akan bangun dan menyusui kita. Coba bayangkan. Ini seorang ibu. Tanyakan lagi kepada diri kita masing-masing, layak enggak kita berbuat durhaka kepada mereka dengan segala kebaikan ke yang dia telah curahkan dan dia telah berikan kepada kita semua. Ini ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Belum lagi sampai pada tingkatan mendidik kita, ya. Dari A sampai Z kita dididik oleh orang tua, ibu kita, bapaknya jarang. Ya, yang namanya Abi itu jarang. Ya, kamu kalau di rumah yang ngajari siapa? Ayo, jujur. Yang ngajari Abi apa Umi? Abi paling tanya, pilih. Pelajaran lu pilih. Ya, paling tanya gitu. Kalau Umi, wis sinau rung. ya kan? Udah belajar belum? Belum. Lu kok belum belajar? Ayo sini sama Umi. Dibaca, diajari baca, diari segala macam. Itu ibu. Dari A sampai Z. Dari kita belum bisa baca sampai kita bisa baca. Dari kita enggak tahu menau sampai kita tahu mana yang baik, mana yang jelek. Itu ibu kita yang paling banyak dan paling dominan dalam mendidik kita. Itu kesusahan yang ada pada ibu kita. Sekali lagi, layak enggak kita berbuat durhaka kepada mereka? Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Tambah lagi kata beliau, fahiya qasun aktsar minal ab. Maka ibu itu lebih dominan merasakan kesusahan dan kepayahan di dalam mendidik kita dibandingkan bapak kita. Walidzalika kana haqqaha a'zam. Oleh karena itulah haknya orang tua kita, haknya ibu kita itu lebih besar untuk ditunaikan. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan di dalam surat Luqman, wa wasainal insanu biwalidai insana biwalidaihi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Dan Allah Subhanahu wa taala telah wasiatkan kepada seluruh manusia untuk berbuat bakti kepada kedua orang tuanya. Ucapan di sini wa bil wali bil walidaini bil walidaihi ini umum kepada kedua orang tua. Tapi kemudian di ayat setelahnya atau di lanjutan ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan secara bentuk khusus perbuatan yang ada pada salah satu dari kedua orang tua kita. Siapa itu? Ibu kita. Apa di situ? Hamalathu ummuhu. Yang mana ibunya lah yang telah mengandungnya. Wahnan ala wahnin, dalam keadaan tertatih-tatih, dipenuhi dengan rasa capek, sakit, bahkan antara hidup dan mati ibu kita di dalam mengandung kita ketika itu. Sampai kita ketika kita lahir, kemudian sampai kita disusui olehnya, wa fisaluhu fi amaini, enggak tanggung-tanggung. Ibu kita menyusui kita dan disapih kita baru setelah 2 tahun setelah kita melahirkan, dilahirkan oleh ibu kita. Para ulama menjelaskan ini, ayat ini menjelaskan tentang keutamaan yang sangat besar yang ada pada ibu kita. Yang wajib dan seyogyanya bagi kita untuk senantiasa menanamkan sikap bakti kita kepada ibu kita secara khusus. Kenapa ayat ini umum, awalnya disebutkan bil walidayh. Tapi disebutkan penyebutannya secara diulang kembali dengan menyebutkan salah satu di antara keduanya itu dengan apa yang ada pada ibu kita. Menunjukkan bahwasanya ini adalah yang paling penting dan paling utama untuk dikedepankan kita itu berbakti kepadanya. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa wassainal insana biwalidayhi ihsana, dan Allah, kami telah mewasiatkan, kata Allah Subhanahu wa taala, kepada manusia untuk dia berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Hamalat ummuhu, yang mana ibunya telah mengandungnya. Kurha, dalam keadaan susah payah dia mengandungnya. Wa wada'athu kurha, dan demikian pula ibunya ketika melahirkannya dan menyusuinya dalam keadaan susah payah. Wa hamluhu wa fisaluhu, ketika ibunya mengandungnya sampai dengan menyapihnya selama 30 syahra, 30 bulan. 30 bulan berarti berapa tahun? Berapa bulan? 2 tahun lebih ya. 2 tahun lebih. Subhanallah. Coba sampai Allah sendiri menghitung keberadaan yang ada pada seorang ibu dimulai dari A sampai Z ketika dia mengandung, ketika dia bersusah payah di dalam memperjuangkan antara hidup dan mati yang ada pada diri kita. Sampai dengan besarnya dan seterusnya. Ini ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, menunjukkan betapa sangat pentingnya kita untuk memperhatikan apa yang namanya berbakti kepada ibu kita. Perhatikanlah hal yang demikian ini, dan jangan kita buat ibu kita itu menjadi ibu yang tersakiti hanya karena ucapan dan perbuatan kita. Mudah-mudahan yang sekelumit ini bisa bermanfaat, dan masih ada pembahasan-pembahasan yang lainnya karena waktunya sekali lagi ya cuma pendek, ini gak cukup ini. Hah? Tambah? Jangan, cukup aja ya, cekap ya, nanti disambung lagi insyaallah. Insyaallah nanti akan kita sambung pada kesempatan yang akan datang. Masih ada pembahasan-pembahasan yang lainnya yang dijelaskan oleh Asy-Syaikh Shalih bin Fauzan hafizallahu taala di dalam kitab ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan bukan hanya bermanfaat saja, kita berusaha untuk mengamalkannya bagi kita yang masih punya orang tua, secara khusus punya ibu. Jangan sia-siakan orang tua kita ya ketika masih hidup. Jangan nanti kita menyesal. Jangan nanti kita menyesal karena perbuatan kita, kita sia-siakan kedua orang tua kita, hingga akhirnya kita menyesal di kemudian hari. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita, keluarga kita, dan orang tua kita dari segala kejelekan, dan Allah lindungi mereka, dan Allah masukkan mereka ke dalam surganya Allah. Amin. Rabbal alamin. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.